Masih tersisa wangi doa dan zikirmu, Ibu, pada sajadah tua yang kau wariskan padaku. Ada sunyi tahajud, kelitik bunyi tasbih, merajut detik demi detik ketika malam larut. Hati dan mulut mengajarkan syahadat, salawat pada bayi dalam kandunganmu. Mas Iman ini adalah teman saya, senior saya di Malioboro tahun 1969 sampai 1975. Jadi saya, Mustafa belum ada, Mustafa isi SMA, isi alah isi uduk-uduk-uduk-uduk, nganggo nyarok cendak, ya tau gue, ya. Yang kita gede nganggo nyarok cendak, nang kantor redaksi saya nerima dia bawa puisi itu isi nganggo nyarok cendak karo Indra Tranggono, tau, ya tau. Ya. Saya redaktur, saya kelas 2 SMA, saya redaktur koran. Saya sudah kerja di koran, saya kelas 2 SMA, terus saya nerima malam-malam itu ada dua anak pakai celana pendek. Apa boleh, badi setor puisi. Ya, ya itu Mustafa B. Hasim, jebul saiki rusak-rusakan. Nah, Mas Iman ini adalah murid utamanya Umbulan Ruparanggi. Oke, teman sekalian, ini senior saya, ini penyair yang sangat setia dengan syairnya. Tiap malam saya di Malioboro dari jam 6:30 malam, bakta maghrib sampai bakta subuh. Itu tiap malam selama 5 tahun, aku pokoknya begadang di kono kae, tapi kita bersih, tidak ada skandal, tidak ada apa-apa. Semua untuk pembelajaran sastra dan kehidupan. Nah, nek wis jam 11 bengi kae, ono wong lanang guru, nggawa buku ngene iki, buku tulis SD ngene iki lho. Nah, kayak wis mulai medeni, kami yang duduk di situ, wah kayak penyair teko kayak wah. Kayak mesti anyar puisine, itu namanya Iman Budi Santoso. Jadi puisinya dari dulu sampai sekarang sangat stabil, sangat mendalam. Beliau bahkan meneliti bermacam-macam, dan nanti tolong diceritakan sedikit penelitiannya. Terutama yang tadi saya omongkan mengenai beliau sekarang sedang meneliti tutur kata ibu bapak kepada anaknya di berbagai zaman dan di berbagai daerah. Sing saiki wis dianggap penting to kuwi. Ora tahu didokumentasikan to gitu ya. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Iman, monggo nyun sewu. Jadi matur nuwun sekali kepada Cak Nun dan komunitas Ma'iyah. Kemarin saya mendapat penghormatan ijazah Ma'iyah. Tidak pernah saya sangka itu di tahun 2019, ketika Cak Nun pada usia 66 tahun, saya 71, dan yang tadi berkali-kali disebut Umbulan Ruparanggi pada usia 76 tahun. Saya dengan Mas Umbu selisih 5 tahun, saya dengan Cak Nun selisih 5 tahun juga. Sebuah kejadian yang bukan kebetulan. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah kita masih setia pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju titik-titik yang kita harapkan selama ini. Selintas tadi Cak Nun menyampaikan salah satu yang saya hormati dari beliau adalah salah satu, ada banyak hal, adalah MH Ainun Najib itu mengalahkan saya dalam hal menulis buku. Buku beliau lebih dari 70 dan saya tidak bisa ngoyaknya. Itu yang kalau tadi beliau setengah mengangkat-angkat perkara puisi, saya ingin menyampaikan catatan kecil bahwa beliau pada kelas 2 SMA MUHI itu sudah diperintahkan. Ini juga bukan kebetulan, ini jalan yang didapatkan Cak Nun pada kelas 2, 3 SMA MUHI itu. Beliau diperintah oleh Mas Umbulandu Pranggi membuat esai. Dan esai itu akan dipertemukan dengan, kalau sekarang beliau sudah menjadi profesor. Jadi anak kelas 2, 3 SMA, esainya mengenai sastra itu akan diadu oleh dengan dosen dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Sebuah latihan yang itu adalah jalan, rasanya jalan yang ditunjukkan kecil-kecil dari Mas Umbulandu Pranggi kepada beliau. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran Cak Nun, sebuah ungkapan yang selama ini disampaikan oleh beliau adalah sinau bareng, bukan sinau kepada Cak Nun, sinau bareng Cak Nun. Harap teman-teman perhatikan seluruh kata-kata beliau, cermatilah bagaimana logika-logika permainan apa yang disampaikan beliau itu mungkin tidak banyak ditemukan oleh orang lain. Bagaimana caranya Cak Nun menemukan itu? Itu adalah seperti disampaikan, ada kesetiaan, ada monggo sinawo kepada hal-hal yang jangan hanya seperti wayang selama ini hanya menjadi tontonan, jadikanlah tuntunan. Jangan suka nonton wayang, hanya suka nonton wayang semalam suntuk. Tetapi perhatikan, perhatikan. Tadi selintas Cak Nun juga mengatakan ono nyalai kodrat. Dalam wayang ada tokoh yang nyalai kodrat, yaitu bernama Dewi Sukesi dalam kisah Ramayana. Dia raseksi, tapi kepinginannya menjadi dewi. Kemudian mengadakan sayembara dan bisa dijadikan dewi oleh Resi Wisrowo. Tapi ternyata tiga anak pertamanya, Rahwana, Kumbhakarna, dan Sarpakenaka itu juga raksasa. Baru ketiganya sudah dia habis-habisan minta kepada Dewata, dikaruni anak keempat, Gunawan Wibisono. Nyalai kodra, berjalanlah sesuai dengan apa yang mengenal, apa yang ada pada diri kita. Tadi saya coba membacakan puisi, menyampaikan. Kalau Cak Nun, jalan yang ditempuh adalah demikian, saya juga menggunakan jalan yang saya tempuh agak sedikit berbeda. Saya mencari momentum-momentum puitik. Puisi itu bukan apa-apa, tetapi momentum puitik yang ada di belakang, di balik puisi itulah yang sebetulnya sangat luar biasa dan akan sangat sangat berguna pada diri kita. Buku puisi bukan untuk dijual, tetapi untuk disampaikan kepada siapapun yang bersedia untuk mengapresiasinya. Puisi pertama yang ingin saya bacakan adalah penghormatan kepada, ya. Saya nyelami sedikit untuk pembelajaran langsung ya. Beliau cerita mengenai Dewi Sukesi yang tidak setia kepada, apa tadi, otentisitas dan fadilahnya dari Allah. Dia ingin menaikkan derajatnya karena dia pikir yang hebat itu Dewi kan gitu. Maka kemudian generasi berikutnya yang dilahirkan oleh Dewi Sukesi adalah raksasa-raksasa, buto-buto. Gitu ya. Sampai kemudian dia memohon kepada Tuhan, lahirlah anak yang keempat, Gunawan Wibisono. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kita ini mengalami sejarah salah regenerasi yang luar biasa. Anda ini kan bukan orang Malaysia, bukan orang Amerika, bukan orang Korea, bukan orang Cina, ya tak? bukan orang Jepang. Berarti Anda beda sama orang Jepang, beda sama orang Korea, beda sama orang Amerika. Kenapa kita bikin negara kok cita-citanya sama dengan Amerika, dengan Korea, dengan Cina, dan Jepang? Ini kan Dewi Sukesi ini, itu kan. Sehingga Anda kehilangan jati diri Anda sebagai bangsa. Anda kehilangan kodrat Anda dari Allah. Anda kehilangan otentisitas diri dan fadilah dari Allah. Sehingga Anda menjadi sesuatu yang lebih rendah dari yang seharusnya Anda dibikin oleh Tuhan. Akhirnya kita menjadi pengemis. Bahkan kita mengemis-ngemis sekarang ini. Ya. Karena cita-citamu tidak sebagaimana kodratmu. Saya pernah nulis tahun 74, judulnya di Tempo, Etnotalentologi. Ilmu tentang, ada di buku Sri Sangkyai, ilmu tentang perbedaan bakat bangsa-bangsa. Jadi mestinya kalau memang demokrasi yang berlaku sebagai agama dalam tanda petik yang utama di dunia sekarang, mestinya seluruh dunia memberi ruang agar supaya setiap bangsa memiliki potensial, ya, yang memiliki potensialitas masing-masing dan berbeda-beda itu bisa menempuh sesuatu sebagaimana kodratnya. Mosok seniman kon dadi buruh pasar misalnya gitu kan. Mosok kue bakatnya nandur ning kue saiki malah nyatet-nyatet ning kantor. Jadi kita kan sekarang, makanya saya tanya tadi, kue milih fakultasi mergo kue ngerti dirimu apa mergo kue pengen juga kan gitu. Jadi sekarang semua sedunia itu cita-citanya sama, yaitu kalau bahasa Inggrisnya rich and famous. Sugih karo kondang kan gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi akhirnya regenerasi bangsa Indonesia ini betul-betul tidak sepadan dengan riwayat hidup bangsa kita zaman dahulu kala. Gitu Mas Iman ya kira-kira ya. Nah, Mak Iyah ini mencoba mengajak Anda untuk mengetahui diri Anda yang Tuhan bikin, baik sebagai diri, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, maupun sebagai bangsa. Sekarang ini lahir namanya generasi milenial, Anda tahu sifat-sifatnya. Kemudian di Ma'iyah saya coba melihat bahwa Anda ini memang disayang sama Tuhan dan dilahirkan oleh Tuhan melalui pernyataan Allah di firman-Nya, di ayatnya, di Al-Ma'idah ayat 54. Dan saya berkali-kali menyatakan itu. Dan saya mendoakan betul kepada Anda ini, supaya Anda nanti yang akan bawa Indonesia menjadi mercusuar benar di dunia. Karena orang Indonesia itu betul-betul beda. Blas ora podo karo wong Arab, ora podo karo wong Barat, ora podo karo wong Cina, sak pitulute lah kok kowe iki menempuh piye to kowe iki? Wong kowe iki indah ra karuan kok saiki malah jorok, enggak karu-karuan. Penuh nafsu, penuh wis penuh nguber sing ora-ora. Nah, itu. Jadi kita ini katakanlah mungkin bukan Gunawan Bisono yang kita hasilkan, ya, tetapi saya kira yang kita lakukan sama, bahwa Anda tidak boleh menjadi Dewi Sukesi itu kalau menurut idemnya Mas. Dan itu sudah ada dalam pelajaran-pelajaran zaman dahulu. Tapi siapakah sekarang menteri yang mengetahui wayang? Siapakah presiden yang ingat kepada nasihat ibunya? Kan tidak ada. Sekarang kita ini sekolah untuk menghina orang tua kita. Begitu kita masuk kuliah, kita langsung punya bawah sadar bahwa orang tua kita lebih bodoh dari kan kita. Bawah sadar kita. Jadi kau nak ngomong apa-apa, aku kuliah apa kok ngomong ngono kuwi. Kula dudu fakultasmu ngono ta. Lah ibumu fakultas ndasmu apa piye? Padahal ibu kita hormati. Dan orang yang kita hormati tidak nomor satu atas ekspektasinya. Apalagi ekspektasi ilmiah, intelektual yang tidak terkait dengan moral, tidak terkait dengan integritas sosial, tidak terkait dengan spiritualitas, tidak terkait dengan macam-macam. Oleh karena itu menurut saya Anda datang ke Ma'iyah ini kan ya ora ono sing ngongkon, ora ono sing biayai, ora abadi apa-apa. Itu berarti Anda adalah orang yang memang oleh Allah dibangun menjadi generasi baru yang keempat tadi, karena kita sudah mengalami 45 sampai hari ini. Ini salah regenerasi, salah asuh, salah tujuan, salah niat sampai turuti. Nah, saya menghargai Mas Iman karena beliau meneliti kembali apa yang sudah kita tinggalkan bersama-sama secara massal di Indonesia. Ya misalnya beliau meneliti mengenai nama desa-desa di Pulau Jawa yang ternyata kebanyakan berasal dari nama pohon. Itu berarti ada hubungannya sama filosofi pembelajaran bangsa Jawa terhadap Allah. yang namanya pohon dan Tuhan sendiri memakai kata memakai pohon untuk menggambarkan tentang kesejahteraan masyarakat. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin athluha sabitu afruha fis sama dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, semua yang diomongkan Mas Iman tadi juga nanti Mas Eko, insya Allah semua terkait dan kita betul-betul perlu belajar. Anda 5 tahun ini S3 Anda. Nek joro kampus ini ya. Nah, ya makanya. Makanya kan ya nanti kita teruskan soal Gunawan Wibisono. Mas Eko mengatakan Gunawan Wibisono itu tidak membela bapaknya sendiri. Gitu ya. Tapi kita di Indonesia kan sekarang tidak bisa begitu-begitu karena ngomong apa sidik salah. Ngomongnya ini salah, ngunu salah. Jadi uang ki ke cah cilik, umur 2 tahun, ngising, neng juru katoe, betul? Terus bapak liwat ke ribune, mesem, pile, terus dia mboten, kula mboten ngising, ngunu tadi. Loh, sing ngarani kue ngising sopo? Kue dewe sing ngising, yuraku bapakmu liwat karo mesem, kok arani nuduh kue ngising. Lah kan gitu kan? Saya ini ngomong apa aja dituduh, Mas. Dan seluruh mekanisme hukum di Indonesia itu kan urusannya pada tuduhannya. Bahkan sekarang ini kentongan yang desa ini salah, Mas. Nek biar ada banjir kentong titir, kobongan kentong titir, nek ada rojokoyo hilang kentong telu. Ono dulu gitu, tung tung tung tung berarti ono sapi dicolong wong. Tung tung tung tung tung tung berarti kobong gitu. Sekarang barang siapa ngomong nabuh kentongan dipersalahkan dengan alasan menayangkan muatan-muatan apa sih? Bencian dan seterusnya. Oh, ya, pokoknya saya aneh-aneh iki pasal iki. Gitu. Lah aku iki benci terus iki biyen karo setan. Setan ora tau nuntut aku. Tuh dan seterusnya. Itu ya misalnya ya. Jadi kita ini sudah berada pada situasi yang luar biasa terbalik ya sebagai manusia. Saya berharap Mas Iman, Anda jangan tertekan oleh itu semua. Anda tidak boleh sedih oleh itu semua. Anda harus menemukan jurusnya, menemukan metodenya, sehingga Anda tidak akan bisa ditindas oleh keadaan-keadaan seperti itu. Anda punya kesaktian di dalam batin Anda, Anda punya metode di dalam pikiran Anda, dan Anda punya ketenangan dan keseimbangan dalam lelaku Anda. Kalau Anda seperti itu, maka Indonesia yang akan datang, negerimu yang akan datang, akan engkau pimpin dan menjadi negara yang mengherankan dunia, mengagumkan dunia. Gitu ya. Engkau Mas Iman. Jadi saya nambahi yang disampaikan Cak Nun. Tadi ada Cak Nun menanyakan mengenai nasihat-nasihat orang Jawa. Setiap kali anak-anak atau siapapun pamit pergi, kula nyuwun pamitnya, nanti orang tua akan mengatakan sing hati-hati. Kalimat sing hati-hati itu terkesan tidak titik, sing hati-hati titik enggak, tapi seperti mengambang. Sing hati-hati itu seperti titik-titik. Itu sebetulnya ada kelanjutannya. Malam ini saya sampaikan, kelanjutannya adalah sing hati-hati jalaran kesandung ing roto, kebentus ing tawang dalane ora mung siji. Bener durung mesti bener, salah durung mesti kalah, becik bisa kualik. Jadi berhati-hatilah. Seperti disampaikan Cak Nun, sekarang ini isine mung kudu kita tambah hati-hati. Jalaran kesandung ing roto, kebentus ing tawang. Itu di dalam bahasa Indonesia, kesandung ing roto itu kesandung di tempat rata. Bagaimana mungkin kita kesandung di tempat rata? Wong tidak ada benjolan, tidak ada batu. Sikile dhewe sing marake nyandungi. Berarti lakumu kuwi sing marake nyandungi uripmu. Kesandung ing roto, kebentus ing tawang, itu bagaimana mungkin kita ketatap langit yang setinggi itu. Artinya adalah kebentus ing tawang adalah ketatap angen-angenmu dhewe. Kegeden angen-angen, kepingin kaya Amerika, kepingin kaya Jepang, kepingin kaya gitu. Risikonya kita menjadi bangsa tadi, Cak Nun nyampaikan, kita jadi bangsa yang inferior sekali. Dan yang makanya orang harus hati-hati, hati-hati adalah bener durung mesti bener. Ini yang ingin saya sampaikan, ini tekanannya masyarakat kita. Sing penting ki dudu bener le. Lah piye? Bener. Bener itu pas. Jadi kalau misalnya nyuguh tamu wedange panas banget itu kan bener neng tidak pas. Kalau tamu nih selak ndang pulang bagaimana? Dia mau meminumnya. Itu salah satu contoh bener durung mesti bener. Salah durung mesti kalah. Dadi wong bener durung karuan menang lho. Dalam pertempuran di dunia ini iso sing menang iku sing salah. Becik bisa kualik. Becik sesuatu yang baik itu bisa diputar balikkan gak karu-karuan. Salah satu contoh becik bisa kualik. Hari ini saja banyak sekali anak-anak muda yang rambutnya dicet dadi pirang. Kuwi ra ya wis apik to nek awake dhewe diparingi Gusti Allah rambut ireng kuwi mau. Wis apik lho, kok isih diowahi gitu lho. Ya Allah, tegese iki. Nah, itulah. Jadi kebaikan yang sebetulnya sudah sangat-sangat final. Kanggone wong bule rambuté pirang, kita rambuté ireng segala macam itu iso diowahi. Nah, untuk itu saya ingin membacakan beberapa puisi yang kaitannya tadi sudah dimulai dari Cak Nun mengenai nilai-nilai yang sebetulnya sudah ada di kita. Sebuah pernyataan dulu waktu kita kecil ajar poso pertama kali itu waktu kelas 1 SR atau kalau saya zaman masih SR itu ajar poso meduk terus kemudian ngasar terus sampai kemudian sehari suntuk itu sing dawuhi siapa? Kiai. Rasanya tidak. Sing dawuhi ya bapak ibu kita. Ajar sholat le gitu. Itu ternyata yang mengajari pertama kali itu adalah bapak ibu kita. Mosok dawuh dari bapak ibu kita, ajaran-ajaran dari bapak ibu kita, itu kemudian kita lupakan. Banyak sekali. Saya malah ingin mengajak teman-teman Ma'iyah untuk mengumpulkan dawuh dari orang tua penjenengan masing-masing. Ada yang sangat-sangat unik. Kalau Anda bertanya sama Cak Nun dulu dawuhnya bapak ibunya Cak Nun mendidik Cak Nun itu bagaimana, banyak yang bisa dicontoh. Bukan hanya untuk cocok untuk anaknya, bisa juga benar bagi orang lain. Sebuah puisi yang sangat sederhana, kaitannya kalau puisi ya hanya seperti itu. Tapi apa yang tersampaikan di balik itu semua? Belajar menyimpan kenangan dalam almari. Dalam almari ibu, masih kutemukan popok bayi. Kain panjang ketika melahirkan aku. Bayi merah yang kini mungkin bisa lebih tua dari usia perempuan yang melahirkannya. Di antara tumpuan baju-baju masih terselip rapor sekolah tanpa angka merah. 3 lembar ijazah yang tertulis namaku dengan ejaan salah. Pada bagian dalam pintu lemari kayu jati ini, masih tersisa bau kapur barus. Menjaga museum ibu, ibuku, perempuan yang setia menyimpan kenangan pada siapa pertama kali aku berguru. Saya pada usia 71. Almarhum ibu wafat pada usia 74. Kalau saya diberi Allah umur lebih dari 74, saya berani mengatakan aku lebih tua dari itu puisinya. Belajar menyapu seperti ibu sebelum matahari terbit dan terbenam. Selesai subuh dan menjerangkan air di dapur, ibu pun menyapu halaman. Katanya, agar rezeki datang bertamu pagi, sekaligus mengusir pergi sisa-sisa kegelapan malam jadi batu sandungan yang tak kelihatan. Selesai asar dan memerintahkan anak-anak mandi, ibu kembali menyapu halaman, membersihkan sampah-sampah kehidupan, mengumpulkannya ke dalam lubang di sudut, berlanjut menyiram bunga dengan kasih sayang. Sebelum matahari terbit dan terbenam, menurut ibu, sekujur tubuh harus dibersihkan seperti halaman, agar bulan dan matahari membersihkan cahaya di hati, menampakkan arah yang tepat di mana keringat bakal berbuah hari ini, kemana letih lelah disandarkan dengan pasti, serupa kalimat selesai mengantarkan isi seperti beban berat yang diletakkan dan tak perlu ditimbang lagi. Masih adakah adik-adik anak-anakku perempuan yang suka menyapu halaman pagi dan sore hari? Senek takon ngene menjaprek. Meskipun sekarang halaman-halaman Anda sudah diperkeras, tapi ingatlah dawuh dari ibu atau nenek-nenek kita dulu. Menyapulah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu ada maknanya sendiri. Puisi ketiga, Sajadah Ibu. Masih tersisa wangi doa dan zikirmu, ibu, pada sajadah tua yang kau wariskan padaku. Ada sunyi tahajud, kelitik bunyi tasbih, merajut detik demi detik ketika malam larut. Hati dan mulut mengajarkan syahadat salawat pada bayi dalam kandunganmu. Kali ini memang hanya selembar kenangan yang terselip pada kubah masjid dalam gambar. Tapi kamar, lantai dan tikar terus menguji, menagih janji ribuan amalan yang belum kupenuhi. Pada sajadahmu, ibu, aku bersimpuh mengarungi usia 61, melafalkan kembali doa masa kanak-kanak yang tergelar, lepas belajar hingga meringkuk semalaman di sudut langgar. Malam itu, ada bunyi cengkerik di halaman, dan seperti terngiang kembali engkau mengingatkan, anakku, cengkerik itu juga mengaji. Sajadahnya tanah basah, penuh bekas telapak kaki. Jadi mengapa engkau memilih tidur serupa patung arca, ketika kerut wajah mulai tampak pada kaca di atas sajadahmu, Ibu, kutulis buku demi buku menemani sujudku kepadamu. Yang terakhir, hampir semua puisi ini adalah saya temukan realitasnya. Saya tidak akan menulis puisi yang tidak ada. Tidak ada wujudnya, karena saya merasa itu menipu. Saya tidak percaya pada imajinasi. Yang ketiga ini pun juga saya temukan pada tahun 2010. Sujud petani, lereng Merapi. Hampir tengah hari, kembali ia menapakkan kaki di lereng Merapi. Daun pohon mengering, rumah tinggal puing. Di mana-mana isak tangis saat mereka tinggal bisa mengais, mencari masa lalu di bawah timbunan abu, mendedah cangkul sabit di telan batu. Namun, ia, laki-laki itu hanya sekejap menatap kampung halaman yang rata, rumpun-rumpun bambu yang merunduk tergulai dan tampak merana. Lalu ia tengadah ke langit, menyimak matahari suram dan bergegas gagah menuju bangunan porak-poranda sisa masjid yang dulu megah di tengah desa. Dengan tangan dan jemari gemetar, ia menyibakkan abu tanpa menutup hidung, tanpa mempedulikan denyut jantung. Kemudian mencari daun pisang layu, menghamparkannya dengan mata sedikit berkaca-kaca, tatkala bersila dan sejenak berdoa. Tepat matahari menggelincir, ia berdiri, nyaring melanturkan azan merasuki lembah tebing. Menyapa desa tua, menggapai telinga sanak kadang dan tetangga. Tapi hanya seorang anak bersarung kumal yang datang, ikut berdiri di belakang, mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, kemudian bersedekap, mengamini Al-Fatihah, husu, bersimpuh hingga salam, tanpa mengaduh, menanggung derita cobaan. Ya Allah, perkenankan kami menanami kembali bumi Merapi, bermula dari masjidmu ini.